suasana dingin merayu hati, cahaya di bulan ikut menghiasi, nuansa misteri menyelimuti. Hilang pandangan di dalam mata, bayanganmu menepi di angkasa. Entah berapa lama kau di sana, sehingga diriku ingin bersunya. Korbankan diri dalam ilusi, hilangkan rindu yang membelenggu, membuang waktu bersama mimpi, walaupun sepi takkan berlalu. Sampai matiku akan menanti. Sampai matiku akan menanti.